mencintaimu. Mungkin aku bukanlah cinta yang paling sempurna, hanya sebatas hati yang ingin mencurah rasa padamu. Karena mencintaimu adalah keindahan di langit hatimu, dan dicintaimu adalah kesempurnaan kebahagiaan hatiku. Aku mencintaimu seperti bunga mencintai keharumannya, seperti hujan mencintai tetesan airnya, seperti bulan mencintai langit malamnya, seperti matahari yang mencintai cahayanya. Jantung ini takkan pernah berdetak selamanya, tapi jika Tuhan mengizinkan, selama jantungku berdetak, izinkan mencintaimu dalam ketulusan. Aku mencintaimu bukan karena aku ingin memiliki apa yang ada di dirimu, hanya ingin melihatmu tersenyum, melukis rasa bahagia di setiap titian hidupmu. Aku mencintaimu bukan karena aku kagum pada dirimu, hanya ingin membuatmu sempurna meski aku tak pernah bisa sempurna. Aku mencintaimu bukan kemarin atau saat ini, tapi percayalah, kemarin, kini dan nanti adalah saat-saat di mana aku akan terus mencintaimu.